Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca bab bayan adali su'abil iman wa afdaliha. Kalau kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Abdurrahman bin Sahr, satu hadis yang masyhur, al-iman bid'un wa sab'un syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman, dalam lafaz yang masyhur, ya fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq wal haya' syu'batan minal iman. Yang sudah kita sebutkan ini adalah dalil ahlu sunnah bahwasanya iman itu adalah al-iqrar bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amal bil jawarih. Ini bantahan bagi satu kelompok murjiah yang masyhur dengan murjiatul fuqaha, yang tidak memasukkan amal termasuk iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas menyatakan wadnaha imatatul adha'ni tariq, termasuk iman adalah amalan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebelumnya ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, ini salatakum, Allah menyebut salat dengan lafaz iman. Dan salat adalah amalan anggota badan. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Siapa Riz? Siapa namanya? Miqdad. Muslim dari Imam Bukhari. Jadi antara faedahnya kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita ulang-ulang minimalnya, kata para ulama kita, kita mengenal riwayat Bukhari Muslim yang sering kita ulang-ulang. Nah, Abu Bakar bin Abi Syaibah termasuk sering kita baca, karena beliau adalah Syekh Bukhari dan juga Syekh Muslim. Satu guru beliau, berdua berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Siapa namanya? Ingat Ahmad? Masyaallah, Abdullah bin Muhammad. Iya. Imam Bukhari rahimahullah memiliki banyak Syekh yang namanya Abdullah bin Muhammad. Salah satunya ini Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala wa Amr an-Naqid, Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb. Ini pun sering kita lewati, Zuhair bin Harb. Siapa laqab, apa namanya kunyahnya? Ki Abu Haythama. Nah, Zuhair bin Harb. Qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri. Az-Zuhri masmu, siapa namanya? Az-Zuhri. Siapa jis? Muhammad bin Muslim. Nah, Qalan Salim, Salim ini Salim bin Abdullah bin Umar. An Abih yani Abdullah bin Umar. Qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idu akhahu fil haya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sedang menasihati temannya dalam masalah malu. Faqala al haya'u minal iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malu itu termasuk daripada iman. Qala hadatsana Amr bin Humaid, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar bin Rashid an Az-Zuhri bi hadzal isnad wa qala marra bi rajulin bil ansar, beliau merawati seorang dari Ansar yang itu akhah sedang menasihati saudaranya. Ini yang sering kita sebutkan. Mutaba'at dalam Sahih Muslim itu tidak dibawakan demikian sia-sia belaka, tetapi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala orada al-mutaba'at, menyebutkan mutaba'at, riwayat-riwayat tambahan sanad yang mendukung dengan banyak faedah, imma dalam sanad atau dalam matan. Di antara faedah matan dalam mutaba'at ini adalah disebutkan bahwasanya rajulan ini termasuk dari Ansar, marra birajulin. Kalau tadi sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, rajulan dari mana? Dalam saat yang kedua disebutkan ini seorang dari Ansar. Ya'idu akhahu fil haya. Iya. Faqala haya'u minal iman. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini boleh sebutkan dua kemungkinan. Imma iya, ketika beliau melihat temannya ini tidak atau kurang rasa malunya, beliau merasa hati untuk memiliki rasa malu. Atau yang kedua, dan ini yang wahir yang beliau kuatkan dari kuat yang lainnya, jadi maksudnya adalah ya'idu akhahu fil haya, maksudnya beliau melihat temannya ini banyak malu, sering malu, banyak malunya, kemudian melarangnya. Maka Rasulullah SAW berkata, biarkan dia iya dengan sifat malunya, karena al-haya'u minal iman. Farahillah rahimah narahimakumullah. Al-haya yang dikatakan dari iman adalah ketika iya mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mendorong seseorang untuk melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, wa innama haqiqatul haya khuluqun yab'athu ala tarkil khabih wa yamnu min at-taqsir fi haqqi dhil haqqi wa min hadha. Hakikat haya itu adalah satu akhlak yang membangkitkan untuk seorang meninggalkan perkara-perkara jelek, meninggalkan amal-amal jelek. Iya. Dan mencegah seseorang dari kurang dalam menunaikan hak, menunaikan kewajiban yang harus dia lakukan. Ini haya yang hak. Iya. Adapun perbuatan yang dilakukan sebagian orang, iya, malu untuk bertanya tentang ilmu, malu untuk memberikan nasihat, malu untuk menyampaikan al-haq, ini bukan haya yang dimaksud, tapi itu adalah al-khawr, itu adalah al-da'af, itu kelemahan, ya, minder, bukan haya yang mahmud, bukan haya yang hakiki yang sedang dibahas dalam hadis. Itu bukan haya, walaupun orang-orang yang menerjemahkannya menyebutnya dengan malu, tapi itu adalah sebetulnya khawr, ya, adalah al-da'af, kelemahan, bukan haya. Karena al-haya itu semuanya baik. Ya, tidak akan menyebabkan seorang malu untuk talabul ilmi, malu untuk belajar tentang ilmu. Nah, haya adalah amalan atau akhlak yang akan mencegah seseorang dari yang jelek, ya, mencegah seseorang dari meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang harus dia lakukan. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Musanna qala wa Muhammad bin Bashar. Ya, Muhammad bin Bashar lakabnya siapa? Umar Bundar. Iya, Bundar dengan ba. Walafdul bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Siapa lakabnya Muhammad Ja'far? Muhammad Gundar dengan ghain. Gundar. Iya, siapa memberi lakab beliau dengan Gundar? Muhammad Ibn Jurayj. Iya, li syaghabihi. Ali musyaghib, akhirnya beliau di apa namanya? Juga dengan Gundar. Qala hadatsana Syu'bah. Syu'bah ini Abu Bustan. An Qatadah. Qala kata beliau samitu Abu Sawar. Abu Sawar disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, namanya adalah Hasan ya bin Hurayth Al-Adawi. Hasan. Annahu sami'a Imran bin Husain. Imran bin Husain sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Nujaid. Abu Nujaid. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ini malu yang hakiki, yang sebenarnya. Tidaklah akan datang kecuali dengan kebaikan. Faqala Bushair ibn Ka'ab, innahu maktubun fil hikmah. Sesungguhnya terdapat di dalam buku hikmah. Anna minhu waqaran wa minhu sakinah. Ada haya itu sebagiannya waqar, sebagiannya sakinah, ya, sebagiannya kewibawaan, sebagiannya ketenangan, ya, sebagiannya kelemahan. Nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Faqala Imran, maka mendengar sanggahan ini Imran Husain radhiyallahu anhu, Abu Nujaid radhiyallahu anhu berkata, uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadithuni an suhufik. Aku sampaikan kepadamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau menyampaikan kepadaku dari lembar-lembar yang kau baca. Iya, ini beliau marah mengingkari perbuatan Bushair bin Ka'ab. Di dalam sanad berikutnya kita baca nanti, iya, beliau marah sampai memerah dua matanya. Qala Muslim rahimahallahu taala, kata beliau, haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Hammad bin Zaid qala an Ishaq wa huwa ibn Suwaid ana Abu Qatadah haddatsa qala kunna inda Imran ibn Husain. Kata beliau, birahtin minna, rahtin sudah kita tahu adalah kelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10, 3 sampai 9 orang. Wa fina Bushair bin Ka'ab, di antara kami sekelompok orang adalah Bushair bin Ka'ab. Qala fa haddatsana Imran yawmaidin. Imran bin Husain ketika itu menyampaikan satu hadis kepada kami, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu semuanya baik. Malu yang hakiki. Aw qala al-haya'u kullu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Sekali lagi, malu yang hakiki, bukan khaur, bukan dha'af, bukan kelemahan, keminderan. Iya. Tetapi malu yang sebenarnya. Yang kata Imam Nawawi rahimahullah, yang akan membangkitkan seorang untuk senantiasa mencegah diri dari perbuatan yang jelek, yang nista, ya, yang maksiat, dan juga mencegah dirinya dari meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Qala, kata beliau, ketika mendengar hadis ini, faqala Bushair ibn Ka'ab qala inna lanajidu fi ba'dil kutub abil hikmah. Kami sungguh telah mendapati dalam sebagian kitab-kitab dulu atau sebagian kata hikmah, anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'fun. Ini yang tadi kita sebutkan, mutaba'at dalam Sahih Muslim, banyak faidahnya. Faidah terkait dengan sanad dan faidah terkait dengan matan. Di dalam matan sanad ini ada tambahan iya, yang membuat marah Ibn Amin Hussein, dikatakan ada sebagian sifat malu itu dha'af, lemah. Ketika mendengar ini, faghadiba Imran hatta ihmarata 'ainah, iya, hingga memerahlah dua mata Imran Hussein. Faqala ala urani uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'arid fihi. Iya. Beliau marah karena menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah haya khairun kullu. Al haya kullu khair, ternyata disanggah dikatakan haya itu didapat dalam kitab-kitab dulu, ada beda-beda, ada yang nam sakinah, ada yang waqar, ada yang dha'af. Qala kata ulil fa'ad ibrul hadis, maka Imran pun mengulang hadis yang beliau sampaikan. Al haya khairun kullu taqulu khair. Qala fa'ad Bushair. Faghadiba Imran, maka marah Imran bin Husain dengan perbuatan iya Bushair bin Ka'ab ini. Qala, kata beliau, fama zilna naqulu fi, maka kami pun, kata beliau, kata perawi, kata Baqatadah, iya, kami pun terus menerus berkata, iya, menenangkan Imran bin Husain, menyatakan innahu minna ya Abu Zaid, dia termasuk golongan kita ya Abu Zaid, ya, dia muslim, iya, bukan munafik. Innahu la ba'sa bihi, dia tidak mengapa, artinya tidak ada padanya kenifakan, tidak ada padanya iya zandaqah dan seterusnya. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya, Imran marah bin Husain radhiyallahu anhu karena dia membawakan satu ucapan yang bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu memberikan penjelasan bahwasanya Bushair bin Ka'ab dia muslim. Iya, walaupun terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini, dia tetap dari kami, golongan kita muslimin, innahu la ba'sa bihi. Qala kata afwan, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di antara latifah yang terdapat dalam hadis ini, yaitu sanad yang pertama, sanad yang disampaikan Muhammad bin Musanna dan seterusnya adalah semuanya Basriun. Muhammad bin Musanna Basri, Muhammad bin Bashar Basri, Muhammad bin Ja'far, semua dari silsilah Basriyin. Demikian juga hadis sanad yang kedua, Yahya bin Habib al-Harithi Basri, Hamid bin Zaid Basri dan seterusnya. Iya, dua sanad ini Basriyun, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, jarang sekali di dalam Sahih Muslim iya dua sanad berturut-turut semuanya silsilah Basriyin. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakum, terkait dengan masalah nahu, dilihat ucapan Abu Qatadah, faghadiba Imran hatta ihmarata 'ainah. Ini di antara satu iya lughah dalam pelajaran nahu kita, itu lughah akalunil baraghith. Yang fasih itu dengan hatta ihmarat 'ainah tanpa alif. Di sini antum lihat hatta ihmarata 'ainah. Yang fasih fi'il tetap dia ifrad. Qama Zaidun, qama Zaidani, qama Zaiduna, tetap dalam keadaan qama. Tapi ada dalam lughah, dalam nahu, yang disebut dengan lughah akalunil baraghith. Iya, ketika dia mufrad qama Zaidun, ketika dia musanna diberi alif juga qama Zaidani, ketika jama ada wawunya juga qamu Zaiduna. Di antara iya yang warid ini, ucapan sebagian tabi'in memakai lughah akalunil baraghith dengan menyatakan faghadiba Imran hatta ihmarata 'ainah. Sehingga Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, dari hadis ini menunjukkan bolehnya kita marah ketika mendengar ada seorang yang menyanggah hadis yang kita sampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini Umar bin Husain marah ketika Bushair bin Ka'ab iya menyanggah, menyampaikan sesuatu ucapan yang bertentangan dengan hadis yang beliau sampaikan. Sampai akhirnya teman-teman beliau memberikan klarifikasi bahwasanya Bushairin muslim. dia masih di golongan kami, di golongan kita. Innahu minna, ya banu muslimin, ya banu jaid, innahu la ba'sa bihi. Beliau bukan munafik, beliau tidak ada padanya iya kecurigaan nifak dan yang lainnya. Yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bolehnya menggunakan kalimat yang tidak fasih ketika tidak ketika bicara. Di antara adalah ini, iya, kalimat atau lughah akalul balagis itu bukan fasih tapi dilakukan diucapkan oleh Abu Qatadah dengan menyatakan hatta ihmarata aina, itu terkait dengan faedah lughawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlakallahu fikum.